Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sepeninggal beliau, sebagai salah satu dari sekian pertanda semakin dekatnya hari kiamat, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta yaqthura al-jahlu wa yaqilla al-'ilm ila akhir al-hadis. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hari kiamat tidak akan bangkit sampai yaqthura al-jahlu wa yaqilla al-'ilm, sampai ilmu itu semakin lama semakin sedikit dan semakin sulit ditemukan. Ilmu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ilmu agama, ilmu syariat. Wa yaktura al-jahl, kejahilan semakin merata dan semakin menyebar. Maka mayoritas kaum muslimin adalah juhal. Mereka tidak mengerti tentang ajaran-ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berita yang telah disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini sesungguhnya telah kita saksikan. Nah, dan benar-benar kita merasakannya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Bagaimana masyarakat muslim memandang satu kebaikan berubah menjadi sebuah keburukan. Masyarakat kita memandang sebuah keburukan menjadi salah satu bentuk-bentuk kebaikan. Ibadah yang semestinya dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata diserahkan dan diberikan kepada selain Allah azza wa jal. Tauhid dianggap sebagai kesyirikan, dan kesyirikan diyakini sebagai sebuah tauhid, bangunan ibadah yang kokoh lillahi azza wa jal. Pandangan terhadap sunnah telah bergeser, dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Sementara amalan-amalan yang bid'ah, yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah dipraktekkan dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dinilai sebagai perbuatan sunnah. Waliyadu billah. Pembelaan dan demi pembelaan selalu bermunculan. Misalnya sebuah buku yang beredar luas, laris manis seperti kacang goreng dijual dengan judul amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah. Amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah. Di dalam buku itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, dijelaskan tentang acara-acara bid'ah. Kemudian berusaha dicarikan sekian banyak dalil untuk meyakinkan kepada para pembaca bahwa amalan itu sesungguhnya bukan bid'ah, tetapi malah sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Nah, acara tahlilan, yasinan, nah, demikian juga upacara-upacara kematian, hari ketiga, tujuh, sepuluh, ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, nah, ziarah kubur dengan cara-cara yang bid'iyah maupun yang syirkiyah, salawat-salawat yang mengandung nilai-nilai syirik dan bid'ah, semua dijelaskan di dalam buku tersebut. Nah, bagi orang awam, buku tersebut tentu akan merusak akidah dan keyakinan mereka. Karena untuk orang awam, mereka tidak memiliki filter yang bisa membersihkan dan menyaring manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah yang hak, mana pula yang batil. Maka sungguh benar berita yang dibawakan Nabi alaihi salatu wasallam bahwa min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah kafratul jahli wa qillatil ilm, semakin luas dan semakin banyaknya kejahilan, sementara ilmu semakin sulit untuk ditemukan. Wal iyadu billah. Maka ikhwati fillah barakallahu fiikum, pada kesempatan siang semacam ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita melangkahkan kaki menuju tempat ini. Tiada lain dan tiada bukan kecuali dengan niat ikhlas lillahi azza wa jalla dalam rangka mempelajari agama yang diturunkan olehnya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan untuk kita semua. Karena bagaimanapun juga, upaya kita untuk datang ke majlis ilmu semacam ini sesungguhnya adalah pengamalan dari perintah Allah dan perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat Islam untuk selalu dan selalu berusaha memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Nah, dengan ujian. Ujian yang dimaksud adalah ujian terhadap eksistensi agama dan keyakinan yang kita anut. Nah, godaan dan demi godaan terus selalu berdatangan, muncul. Kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, dosa-dosa besar, meremehkan amalan-amalan yang sunnah, meninggalkan amalan-amalan yang wajib, bahkan hal-hal yang haram dikerjakan mudhaharah, dikerjakan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu yang mengekang keinginan tersebut. Kita dengan jujur dan berterus terang mampu merasakan betapa hati ini semakin lama semakin mengeras dengan dosa dan maksiat yang kita perbuat. Wal iyadz billah. Alangkah beruntungnya seorang hamba yang bisa merasakan pada saat hatinya mengeras. Alangkah berbahagianya seorang hamba yang bisa merasakan pada saat imannya sedang melemah dan menurun. Maka sebaliknya, betapa celaka seorang hamba, wal iyadz billah, yang tidak mampu merasakan perbedaan iman yang dia miliki pada saat naik memuncak dan pada saat turun melemah. Nah, wal iyadz billah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar, beliau juga telah memberikan penjelasan tentang hal ini. Itu alangkah beruntungnya seorang hamba yang bisa merasakan keimanan yang dia miliki, kapan sedang naik, kapan sedang turun. Dia bisa merasakan kapankah iman itu menguat, kapan pula iman itu melemah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, yang dikhawatirkan ketika keadaan dan kondisi hati kita yang semakin lama semakin mengeras, yang dikhawatirkan adalah kemudian hati tersebut menjadi mati. Wal iyadz billah. Digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hati seorang mukmin itu bila terjatuh dalam satu kesalahan akan lukitat fihi nuktatun sauda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan tertoreh di dalam hati itu satu titik hitam. Hati, organ tubuh kita yang kecil sebenarnya. Jika kita terjatuh dalam sebuah kesalahan, dosa dan maksiat, akan tertera di situ satu titik hitam. Titik hitam itu tidak akan terhapus kecuali dengan taubat, istighfar, dan berusaha menggantinya dengan amalan-amalan yang baik, amalan yang saleh. Bila dibiarkan, kemudian kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa yang berikutnya, maka tertoreh lagi titik berikutnya, titik hitam. Nah, dan terus seperti itu. Bila kita tidak sadar diri, tidak segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka hati itu kemudian betul-betul menjadi hitam, legam. Wal'iyadu billah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalkuzi mujahiya. Akhirnya hati itu pun seperti gelas yang dibalik. Nah, sama sekali tidak bisa menampung air. Gelas yang sudah dibalik, apa yang bisa dia tampung? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kondisi hati hamba yang sudah semacam ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia sudah tidak bisa lagi mampu membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Ini kondisi hati seorang hamba yang sudah betul-betul hitam. Perbuatan yang jelas-jelas ma'ruf, amalan saleh, ibadah diridhai oleh Allah Azza wa Jal, diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, justru diingkari. Dia tidak memiliki semangat untuk mengamalkannya, padahal jelas-jelas amalan itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Sebaliknya, yunkiru la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkar. Sesuatu yang jelas-jelas munkar. Hatta orang awam sekalipun mengerti ini salah, ini enggak boleh dilakukan, ini haram. Tidak pantas dan tidak patut seorang muslim melakukannya. Tetapi karena hati itu sudah tertutup mati, wal'iyadu billah, maka la yunkiru munkara. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengingkari hal-hal yang mungkar, wal'iyadu billah. Akhirnya dia asik terus melakukan berbagai kemungkaran tanpa ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang baik, amalan saleh dan ibadah semakin lama semakin berkurang yang dia kerjakan. Dulu misalnya, dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang semangat beribadah, thalabul ilmi syar'i. Nah, jangankan salat wajib, salat sunnah saja selalu dia kerjakan. Malam selalu dia bangun, minimalnya salat witir dia lakukan. Pagi hari sebelum memulai semua aktivitasnya, dia membaca Al-Quran. Akan tetapi karena dia sedikit terjatuh di dalam kesalahan, namun tidak segera menyadari kesalahan tersebut, bukannya dia memperbaiki, bertaubat dan beristighfar, tetapi terus dia terbawa oleh arus kesalahan. Nah, pada akhirnya tidak pernah terlihat lagi dia mengamalkan amalan-amalan yang telah dia jaga sebelumnya. Wal'iyadu billah. Maka para ulama menyatakan bahwa karamah yang terbesar bagi seorang wali adalah istiqamah. Karamah yang terbesar bagi seorang wali adalah istiqamah. Kondisi dan keadaan yang membuat dia selalu konsisten untuk berada di dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harta termahal yang dimiliki oleh seorang muslim maupun muslimah. Harta yang paling mahal adalah istiqamah. Karena dengan istiqamah itu, maka seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan berpisah dengan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Apalah arti semangat yang begitu menggebu, tekad yang berkobar-kobar, tetapi ternyata tidak bertahan lama, hanya sebentar. Nah, lalu hilang, musnah, tidak ada yang tersisa, meskipun itu bekas-bekasnya. Wal'iyadzim. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu sangat tergantung dengan khawatim, akhir amalan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberikan sebuah penilaian yang berbeda dengan penilaian para sahabat-sahabatnya kepada salah seorang prajurit yang berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Saat itu para sahabat memuji, memuji dan menyanjung ketika terjadi pertempuran besar antara kaum musyrikin melawan orang-orang muslimin. Nampak di barisan kaum muslimin seorang prajurit yang begitu gagah, berani, luar biasa. Menjadi buah bibir di antara pasukan kaum muslimin. Tidak ada orang yang paling berani dan gagah hari ini kecuali dia. Innahu min ahlil jannah. Kata para sahabat, kalau memang seperti ini berarti orang tersebut pasti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Pujian demi pujian mengalir, luar biasa. Oh, si fulan. Masya Allah. Semangat. Si fulan. Tekadnya bulat. Si fulan, masya Allah. Ini dan itu. Pujian terus mengalir dan berdatangan. Namun apa penilaian yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bal huwa min ahlin nar. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian kira. Justru orang itu termasuk penduduk neraka. Maka para sahabat pun heran. Mengapa orang yang nampaknya baik, nampaknya bersemangat, betul-betul tulus di dalam berjuang membela Islam, selalu terdepan, tidak pernah mundur ke belakang, selalu berusaha untuk menembus garis pertahanan musuh, tetapi kenapa oleh Nabi alaihi salatu wasallam justru dikatakan min ahlin nar, termasuk penduduk neraka? Kata sahabat, salah seorang di antara mereka, besok akan aku ikuti kemanapun dia pergi. Pada pertempuran hari yang berikutnya, orang itu diikuti oleh sahabat. Apa sih yang dia kerjakan? Mengapa sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dia penduduk neraka? Bukankah orangnya baik? Bukankah orangnya ini dan itu? Ternyata di salah satu kesempatan, orang yang diikuti tersebut, yang pada hari sebelumnya mendapatkan pujian dan sanjungan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang itu dalam pertempuran terluka. Karena orang tersebut tidak bersabar mempertahankan amalan yang mulia, berjihad fi sabilillah. Tidak mampu dia menahan sakit dan perihnya luka-luka itu. Maka kemudian di dalam hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, orang tersebut kemudian melakukan aksi bunuh diri. Pedang gagangnya diletakkan di atas tanah. Ujung pedangnya yang tajam diletakkan tepat di hati dan jantungnya. Kemudian dia melakukan aksi bunuh diri. Sahabat yang mengikuti dari belakang, dari awal, segera berbalik arah mencari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, kata sahabat itu, ashadu annaka Rasulullah. Saya benar-benar bersaksi dan meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah. Karena ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mampu memberikan penilaian itu karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Lalu sahabat itu menceritakan semua yang dia lihat dan dia saksikan. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh ada di antara kalian, menurut pengamatan, penilaian dan penglihatan orang, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, padahal dia termasuk penduduk neraka. Waliyadzubillah. Ada pula, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kalian, sesuai penilaian dan pengamatan orang lain, selalu melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan penduduk neraka, tetapi huwa min ahli jannah, tetapi ternyata dia termasuk penduduk surga. rahasia, rahasia dari Allah Azza wa Jalla yang tidak akan mampu kita singkap tabir rahasia itu. Karena tugas kita yang sesungguhnya adalah terus beramal. Tugas kita yang sesungguhnya adalah terus beribadah. Tugas kita sesungguhnya adalah istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas amalan saleh. Ketika kita mampu istiqamah melaksanakan ibadah dan amalan saleh, maka Allah akan memudahkan kita untuk merasakan nikmatnya husnul khatimah. Nikmatnya husnul khatimah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, maka dalam kehidupan dunia ini terlalu banyak problem yang kita hadapi. Nah, seolah-olah tidak pernah berhenti. Ibarat mata air yang terus mengalir. Seperti itu juga masalah yang kita hadapi. Nah, masalah ini, masalah itu. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang di luar bayangan dan benak kita. Nah, tidak pernah direncanakan bahkan. Siapa yang mau merencanakan problem? Siapa pula yang dengan sengaja ingin membuat masalah? Manusia yang normal di atas fitrahnya tentu tidak ingin dengan secara sengaja menciptakan masalah dan konflik. Nah, tetapi itu sesuatu yang tidak akan mungkin kita tinggalkan. Konflik adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa hindari. Konflik itu selalu ada. Konflik kita di dalam rumah tangga, konflik kita di dalam hidup bertetangga, konflik kita di antara sesama anggota masyarakat, konflik kita di antara pertemanan dan persahabatan, dan sekian banyak sebut saja, konflik itu selalu ada. Bahkan banyak di antara kita yang memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Nah, konflik dengan dirinya sendiri. Kita melihat kondisi dunia ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, selalu diliputi dengan dendam, benci, permusuhan, kejahatan dan demi kejahatan, pengkhianatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin kita pun pernah menjadi korban, korban pengkhianatan, korban kebencian, korban permusuhan, korban kezaliman, korban perbuatan-perbuatan jahat. Nah, mungkin kita pun pernah merasakan menjadi korban. Nah, tetapi ketika hal-hal ini terjadi dan muncul, nah, bukannya kemudian kita berputus asa. Nah, seharusnya seorang muslim mampu mengambil pelajaran. Ketika hal-hal ini muncul, justru semakin memacu semangat dia untuk segera meraih kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang dihiasi dengan kenikmatan dan kelezatan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Semakin dia melihat hal-hal semacam itu, semakin rendah dan hina dunia dia pandang, dan semakin tinggi tingkat kerinduannya kepada surga Allah Subhanahu wa Taala. Mengapa? Karena surga yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla, tidak ada permusuhan di sana, tidak ada kebencian, tidak ada perbuatan zalim, tidak ada pengkhianatan, semuanya adalah takwa. Ala qalbin wahid, satu hati, satu jiwa. Wa naza'na, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa naza'na min qulubihim ghillah, dan kami cabut dendam dan rasa benci dari hati-hati mereka. Ini penduduk surga. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sebagai orang-orang yang saling bersaudara. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan. Mutaqabilin, yang saling berhadap-hadapan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Gambaran cinta dan kasih itu kita mampu duduk bersama, bertatap muka dan berhadap-hadapan. Apabila kebencian dan permusuhan itu sudah muncul di dalam hati, kita akan berusaha selalu menghindar, membelakangi. Maka Nabi SAW melarang, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Karena saling membelakangi itu tanda ada kebencian di dalam hati. Tetapi cinta dan kasih itu bisa tergambar dengan duduk, saling berhadapan, bertatap muka, senang untuk bertemu, tidak selalu menghindar. Nah, ini kehidupan di surga nanti, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita dihadapkan dengan kenyataan pahit hidup di dunia, justru semakin memacu semangat kita untuk bersegera menyambut seruan Allah dan menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alangkah membutuhkan kita kepada ajaran-ajaran Islam yang bisa melembutkan hati. Upaya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari hati yang keras adalah kita terbiasa untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyejukkan hati, yang bisa melunakkan hati. Salah satunya adalah ziaratul kubur dengan cara-cara yang syar'i. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha al'an fa innaha tudzakkirul maut." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang lakukanlah ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kita tentang kematian." Pada saat ada orang yang kita kenal akan meninggal dunia, entah itu sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun dia, asalkan kita punya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimanakah kondisi seorang manusia yang menghadapi saat-saat menjelang kematiannya. Kata para ulama rahimahumullah di dalam nasihat-nasihat mereka, kondisi dan keadaan semacam itu sangat membantu kita untuk melunakkan hati agar tidak keras. Lihat bagaimana orang itu menghadapi sakaratul maut, menghadapi nazak, sakaratul maut, betapa susah dan sulitnya. Apalagi kita menyaksikan dan melihat orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, dia hanya menjawab ah, dan itu betul-betul terjadi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, betapa perlunya kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa melunakkan hati. Melakukan muhasabah. Maka kita tidak perlu heran ketika kita membaca cerita sebagian ulama yang dengan sengaja membakar pelita di malam hari, lalu sedikit demi sedikit dia dekatkan jari jemarinya ke arah api tersebut. Panas api itu. Setelah betul-betul dia rasakan panas dan dia merasakan ini masih panasnya api di dunia, bagaimanakah nanti dengan api yang ada di dalam neraka? Ini dilakukan para ulama rahimahumullah. Semua upaya dan usaha itu dilakukan para ulama dan dinasihatkan serta diwasiatkan kepada kita melakukan amalan-amalan yang bisa melunakkan hati, menyejukkan hati, bukan malah semakin mengeraskan hati. Sesungguhnya seorang muslim yang baik mampu merasakan betapa hati itu bisa berubah ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Sungguh itu akan terpancar dari wajahnya, dari bicara dan tingkah lakunya. Dan sesungguhnya setiap hamba yang baik, setiap muslim yang baik pasti bisa merasakan akibat dari maksiat yang dia kerjakan. Seolah-olah semua mata itu memandang ke arah dia. Seolah-olah setiap orang berbicara itu yang dimaksudkan adalah dia. Yang dimaksud dalam pembicaraan orang adalah dia. Akibat karena dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Sebenarnya dia berusaha untuk menutup-nutupi agar tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi rasa bersalah yang sudah terlanjur ada di dalam hatinya membuat dia salah tingkah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, "Wal ithmu ma hata fi sadrik wa karizza an yattali' alaihi an-nas." Ciri-ciri dosa yang dilakukan hamba itu, suatu amalan dan perbuatan itu dikatakan dosa, ada beberapa ciri yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu ciri yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah mahaka fi sadri wa karihta an yaqali alaihi nas. Engkau ragu untuk melakukan amalan dan perbuatan itu. Ragu untuk muslim yang baik. Wa karihta an yaqali alaihi nas, dan engkau tidak ingin orang lain tahu Engkau tidak suka kalau perbuatan itu dibicarakan orang, oh si fulan itu ternyata melakukan perbuatan ini itu. Itu tidak kita inginkan. Cukup sebagai pertanda dan bukti bahwa amalan itu adalah amalan yang dosa. Kalau amalan itu bukan amalan yang dosa, diperbincangkan orang, dibicarakan orang, menjadi buah bibir orang, sama sekali tidak ada rasa berat di dalam hati. Ini bagi muslim yang baik, tetapi bagi seorang fasik, fajir, orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, nah, maka dibicarakan orang pun dia tetap santai saja. Ah, dia raja, emang gue pikirin. Dan gitu. Ini tanda buat dia adalah hamba yang jahat. Demikian juga ikhwati billah barakallahu fikum, yang akan bisa membantu kita untuk melunakkan hati, agar hati ini tidak keras, adalah dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan menemukan menemukan surga, kenikmatan dunia. Karena melalui hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada tujuan hakiki kita hidup di dunia ini. Maka para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain sangat senang sekali untuk selalu berada di dekat Nabi. Mereka selalu ingin berusaha berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sekeliling beliau. Nah, karena mereka benar-benar bisa merasakan betapa tenangnya hati apabila ada di dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang disampaikan adalah ilmu, yang disampaikan adalah nasihat, bimbingan, taujih, irsyad. Nah, tidak ada sesuatu yang membuat hati itu menjadi gelisah, tidak ada sama sekali. Karena Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengingatkan cara untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga selalu mengingatkan agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan itu. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal. Nah, salah satu judul kitab yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya adalah kitab Az-Zuhd War-Raka'id. Kitab Az-Zuhd War-Raka'id. Di dalam pembahasan ini Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang konsep zuhud dan raka'id di dalam Islam. Konsep zuhud dan raka'id di dalam Islam. Kajian-kajian semacam ini barakallahu fikum, nah, perlu untuk dipelajari dan dikaji bersama. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri telah mengkhabarkan tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Rasa cinta mereka dan ambisi mereka untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Nah, itu akan merusak sisi-sisi agama dan din mereka. Hanya karena urusan materi, harta, dunia dan jabatan, agama kemudian hilang dan dilepaskan. Hilang dan dilepaskan. Karena urusan harta, uang, dana dan bantuan, manhaj dan akidah kemudian tergadaikan. Dan itu kita merasakan dan melihatnya secara langsung. Wal'iyadu billah. Maka betapa jahatnya dunia ini. Kita harus melawan dengan ilmu, kita harus melawan dengan iman, kita harus melawan dengan takwa. Lillahi azza wa jal. Tidak ada cara dan solusi lain agar kita selamat dari godaan-godaan dunia kecuali dengan ilmu yang cukup, ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengkhawatirkan umat Islam tertimpa kefakiran dan kemiskinan. Bukan. Justru yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam menimpa umat ini adalah harta dunia. Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum Walakinni akhsha an tusata 'alaykumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dari hadis ini, hadis yang diucapkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita bisa merasakan betapa welas dan betapa sayangnya beliau kepada umat. Benar-benar beliau adalah seorang murabbi, orang tua, ayah kita, junjungan dan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul rahmat kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan sejak dulu, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Bukan hidup miskin, bukan hidup fakir, hidup serba kekurangan, hidup menderita. Bukan itu yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam menimpa umat ini. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya." Yang aku khawatirkan, yang aku cemaskan adalah jika dunia, harta dan seisinya kemudian dibentangkan seluas-luasnya untuk kalian. Sebagaimana dunia itu telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi urusan dunia itu semuanya serba mudah. Perkembangan teknologi serba cepat. Kan gitu. Serba mudah akhirnya dunia itu. Nah, orang yang tidak tahu rute sama sekali dengan GPS, gampang. Gak pernah punya barang ini dan itu, bisa online, internet ini dan itu, mudah sekarang. Ngapain pergi ke ATM? Tinggal apa namanya, banking itu ya, SMS banking, cukup. Semua serba mudah. Nah, kalau dulu harus pergi ke toko, sekarang setiap toko sudah menyediakan layanan delivery. Tinggal kontak, kirim ke sini, layanan gratis, semua dimudahkan. Benar kan yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya sudah mudah. Nah, jangankan ke gunung, nah, ke angkasa saja orang sekarang sudah bisa kan begitu katanya, satelit kan itu. Apa sekarang isi gunung, isi tanah, isi lautan itu sudah bisa dipotret dari udara. Oh, kandungan minyaknya bagus. Di sana kayaknya tambang emas yang menjanjikan. Dunia itu dimudahkan. Persis yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi apa akibatnya kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fatanafasuha kama tanafasu. Yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam setelah dunia itu menjadi mudah dibentangkan untuk umat, maka kalian pun berlomba-lomba terdorong oleh ambisi. Berkejar-kejaran siapakah yang lebih dahulu mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga pernah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Akibatnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akibat ambisi, berlomba-lomba, berebut untuk mendapatkan dunia, maka itu akan menghancurkan dan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ambisi mereka untuk merebut dunia dan harta. Dan sekali lagi, itu semua telah terjadi. Kita melihat, mendengar dan menyaksikan, semua sudah terjadi. Wal-iyadu billah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kajian-kajian yang semacam ini sekali lagi penting untuk dibahas. Zuhud, raka'id, agar kita tidak terus terbawa oleh arus. Hidup, tren dan gaya harus begini. Kalau enggak seperti ini berarti desa. Orang kampung, kampungan. Biar aja dibilang orang kampungan. Yang penting agama selamat, yang penting akhirat dapat. Meskipun dunia nggak dapat, yang penting akhirat dapat. Daripada nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan pada hadis pertama di dalam kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq, kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni Darawardi anil ala an abi an abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia bagi seorang mukmin adalah penjara. Dunia bagi seorang mukmin adalah penjara. Adapun bagi orang kafir adalah surga. Dunia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bagi seorang mukmin adalah penjara. Sementara bagi orang-orang kafir, surga itu adalah dunia, kesempatan berfoya-foya. Hidup cuma sekali kok. Jangan dilewatkan begitu saja, ayo senang-senang. Ini prinsip orang kafir, wal iyadzu billah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu yang dimaksud dengan sabda alaihi salatu wasallam di sini, anna kullu mu'minin masjunun mamnu'un fid dunya minasyahawatil muharramah wal makruha mukallafun bi fi'li ta'ati syaqqah fa idza mata istaraha min hadza wa anqalaba ila ma a'adda Allahu ta'ala lahu minan na'imi da'im wal rahatil khalisati minan nuqsan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, artinya dunia bagi seorang mukmin itu adalah penjara. Artinya setiap mukmin itu dia dihalang-halangi, ditahan, dicegah, terbimbing antara dia dengan syahwat-syahwat yang haram, dengan keinginan-keinginan yang makruh. Setiap mukmin mendapatkan beban untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang berat, sehingga ketika dia meninggal dunia, istaraha min hadza, maka dia sudah terbebas dari itu semua. Hal-hal yang dilarang di dalam kehidupan dunia, pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya dengan jauh berkali-kali lipat. Di dunia tidak boleh minum khamr. Ketika seorang mukmin bisa menjaga dirinya tidak minum khamr, pada hari kiamat nanti di dalam surga, salah satu minuman yang diperbolehkan untuk dia adalah minuman khamr. Tetapi jauh lebih lezat dan lebih nikmat, tidak memabukkan. Ketika di dunia, kebutuhan biologis dan syahwatnya betul-betul tertata, terbimbing dengan aturan-aturan Islam. Menikah saja enggak boleh lebih dari 4. Tetapi besok di surga, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan sampai 72 bidadari. 72 bidadari setiap hari, yang dilakukan hanyalah kesenangan dan demi kesenangan. Tidak pernah merasakan capek, tidak pernah merasakan lemah, betul-betul pria perkasa. Ini kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka pada saat seorang mukmin meninggal dunia, dia seolah-olah telah terbebas dari sebuah penjara yang mengungkung dan mengikatnya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada jenazah lewat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan berita kepada sahabat-sahabatnya, mustarihun au mustarahun anhu. Orang yang meninggal itu tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Orang yang meninggalkan dunia ini, wafat, dia tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, mustarihun au mustarahun anhu. Dia beristirahat atau yang lain merasa beristirahat dari dia. Dia senang ataukah pihak lain yang merasa senang dengan meninggalnya orang tersebut. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ammal mu'min fahuwa mustarih." Adapun orang yang mukmin, hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan meninggalnya dia telah terbebas. Dia telah beristirahat, mendapatkan rahat. Tidak ada lagi larangan-larangan yang harus dia jaga untuk tidak melakukannya. Tidak ada lagi beban syariat yang harus dia kerjakan. Yang akan dia rasakan berikutnya adalah kenikmatan demi kenikmatan. Adapun kemungkinan yang kedua adalah mustarahun anhu. Al-kafir istaraha anhu al-bilad wad-dawab wal-ibad. Adapun orang kafir ketika dia meninggal dunia, maka makhluk-makhluk yang lain merasa terbebas dari gangguannya. Nah, binatang-binatang, nah, demikian juga negeri dan umat manusia merasa lebih tenang ketika orang kafir itu meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakannya. Nah, orang yang mukmin ketika dia meninggal dunia, dia akan kembali menuju Allah Azza wa Jal untuk merasakan janji-janji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minan na'imi da'im wa ra'atil khalisati minan nuqsan. Kenikmatan yang kekal abadi dan kesenangan yang utuh, tidak ada sedikit pun kekurangan di sana. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amal kafiru fa innama lahu min dhalika ma hasala fid dunya ma'a qillatihi wa takbirihi bil munghisat fa idza mata sara ila al adabi daim wasyaqail abad. Adapun orang kafir, nah, meskipun dia melihat dan menilai dunia itu adalah surga, nah, tetapi apa yang dia dapat pun masih sedikit dari seisi dunia yang ada. Nah, dunia itu penuh dengan kotor dan noda. Nah, tetapi ketika dia mati, dia akan berubah, nah, beralih menuju azab yang kekal abadi. Dia akan merasakan kesengsaraan yang kekal abadi wal iyadz billah. Maka para ulama rahimahumullahu taala benar-benar menanamkan nasihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di sini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi kaum mukminin adalah penjara. Adapun bagi orang kafir, dunia itu dianggap sebagai sebuah surga. Orang mukmin melihat dunia bukan sebagai surga, tetapi penjara. Surga yang sesungguhnya adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya secara khusus tentang makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala yang telah kita baca tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, maka fa'ajaba rahimahullahu taala, beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjawab, makna hadzal hadis أن الدنيا مهما عظم نعيمها وطابت أيامها وزهت مساكنها فإنها للمؤمن بمنزلة السجن. Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, makna hadis ini, dunia meskipun tinggi puncak kenikmatannya, hari-hari yang dia lalui terasa indah, wazahat masakinuha, demikian juga tempat-tempat tinggal dia di dunia itu terlihat menyenangkan, tetapi innaha lil mu'min bimanzilati sijn, bagi seorang mukmin semua kenikmatan dunia itu ibarat penjara. Mengapa? Li'anna al-mu'mina yatatallau ila na'imin afdal wa akmal wa a'la. Karena orang mukmin selalu dia menanti dan merindukan nikmat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih afdal, lebih sempurna dan lebih tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bagi seorang mukmin, dunia yang dia rasakan, adalah penjara bila dibandingkan dengan surga yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan surga yang sesungguhnya, dunia ini adalah penjara. Karena seorang mukmin yang dia cita-citakan, yang dia rindukan adalah surga, sebagaimana yang dikisahkan dan disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yang dia rindukan adalah surga, sebagaimana yang diceritakan Nabi alaihi salatu wasallam, ini dan itu semua tentang surga dan kenikmatannya. Setelah dia melihat surga dengan semua kenikmatannya ini, lalu dia melihat sebentar ke arah dunia tempat dia tinggal, sementara ternyata dunianya adalah penjara. Sampai kapan kita seperti ini terus dan terus? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma bin nisbati lil kafir fa innaha jannatuhu li'annahu yun'amu fiha wa yansal akhirah. Adapun bagi orang kafir, dunia itu adalah surga. Nah, karena di dunia dia bisa merasakan kenikmatan, akan tapi dia melupakan akhirat. Nah, dia merupakan akhirat. Dunia itu adalah surga bagi orang kafir bila dibandingkan dengan azab, siksa, dan hukuman di dalam neraka nanti. Senikmat-nikmatnya orang kafir merasakan hidup di dunia, tetapi bila dibandingkan dengan sedikit saja siksa dan azab yang Allah sediakan untuk mereka di dalam neraka, maka benar-benar dunia itu adalah surga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kama qala Allah ta'ala fihim, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang di dunia, mereka makan minum di dunia seperti binatang makan dan minum di dunia. Wan naru mathwan lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka nantinya. Wal kafiru idza mata lam yajid amamahu ila an-nar wal iyadu billah fakanat lahun nar. Orang kafir kalau dia mati, dia tidak melihat di depannya kecuali neraka wal iyadu billah, maka neraka adalah tempat tinggal untuknya. Walihada kanatid dunya ala ma fiha min at-tanhis wal kadri wal humum wal humum kanat bin nisbati lil kafiri jannah. Oleh karena itu dunia dengan segala kekurangannya, dengan segala celah dan aibnya, penuh dengan masalah dan problem, bagi orang kafir tetap dunia adalah surga. Karena kesulitan yang dia hadapi di dunia masih belum seberapa sulit bila dibandingkan dengan kesulitan nanti dia di dalam neraka. Li'annahu yantakilu minha ila azabin nar wal iyadu billah. Karena dia akan meninggalkan azab di dunia menuju azab neraka wal iyadu billah. Fadunya bin nisbatilahu bimanzilatil jannah. Maka dunia bagi orang kafir itu seperti layaknya surga. Wa yuzkaru an Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sahib Fathil Bari, disebutkan dalam salah satu biografi ulama yang bernama Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau adalah penulis dan menyusun kitab Fathil Bari Syarah Sahih Bukhari. Wa kana huwa qadhi qudat Misr fi waqtih. Saat itu Al-Hafiz Ibn Hajar menjabat sebagai seorang qadhi. Nah, di antara qadhi-qadhi yang ditetapkan dan diangkat untuk daerah Mesir. Kana yamurru bisuq 'ala al-'arabati fi mawkabin fastawqafahu dzaata yawmin rajulun minal yahud. Nah, Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala melewati sebuah pasar menggunakan kereta diiring oleh rombongan layaknya seorang pejabat. Suatu hari di tengah jalan tersebut ada orang Yahudi yang memberhentikan iring-iringan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa qala lahu inna nabiyakum yaqul inna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa kaifa dhalika wa anta fi hadha at-taraf wal ihtifa. Wa huwa ya'ni nafsahu al-yahud fi ghayati ma yakun min al-fakr wa dhul. Fa kaifa dhalik? Kata orang Yahudi itu, lihat nabimu seorang pendusta. Nabi kalian Muhammad mengatakan inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lihat, orang kafir saja hafal hadis. Orang kafir hafal hadis. Maka di salah satu kurikulum dan pembelajaran di sekolah pendeta Vatikan, bahkan di tingkat Indonesia pun demikian, adalah pelajaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentunya hadis-hadis pilihan, hadis yang sengaja dipilih, bisa dipelajari untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Mereka orang-orang kafir, calon-calon pendeta besar tingkat dunia, mempelajari hadis Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijal minan nisa. Hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak ada ujian terbesar yang aku tinggalkan untuk kaum umat Islam, kaum laki-laki, dibandingkan ujian dalam bentuk wanita. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam melalui hadis ini menjelaskan bahwa bahaya terbesar yang mengintai umat Islam, kaum laki-laki mereka, adalah justru dari wanita. Dipelajari oleh mereka, oh begini, ternyata untuk menghancurkan umat Islam pakai wanita. Mereka mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam untuk menghantam dan menghancurkan umat Islam. Maka kita jangan sampai kalah dengan mereka. Wong Yahudi saja hafal hadis, kok muslim gak hafal hadis? Salafi lagi. Alhamdulillah salafiin banyak hadis yang telah dihafalkan, terutama innamal a'malu bin niat, dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, kemudian juga kullu bid'atin dhalalah. Itu sudah senjata paling ampuh bagi salafi. Yang lainnya nanti tanya ustaz aja ya, atau nanti kita bawa ke ustaz biar ustaz yang menjawab. Maka oleh orang Yahudi itu diberhentikan, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah diberhentikan. Nabi kalian itu pendusta. Nabi kalian mengatakan dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Kok bisa terjadi? Kamu orang mukmin hidupnya enak seperti ini, dengan kemewahan, di atas kereta, diiring oleh rombongan. Sementara saya orang kafir ini, penuh dengan kemiskinan, fakir. Kok kayak gini nih, sengsara hidup saya. Berarti kan nabi kalian bohong itu. Nabi kalian bilang dunia itu surga bagi orang kafir, tapi kok bagi saya malah jadi neraka. Maka kata Ibnu Hajar rahimallahu taala, ana wa in kuntu kama tara min al-ihtifa'i wal khadam fa huwa binisbati li bima yahsulu lil mu'min min na'imil jannah kasidri. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan tenang, saya meskipun engkau lihat saya ini hidup dalam penuh kemewahan, selalu mendapatkan pelayanan dari orang lain, tapi kalau dibandingkan dengan nikmat kekal abadi di dalam surga yang dijanjikan Allah untuk orang mukmin, maka kehidupan saya seperti ini. Apa sih artinya dengan kenikmatan dunia? Persis seperti penjara. Wa anta bima anta fihi min hadzal faqri wa dhulli binisbati lima yalqahu al-kafiru fi an-nar bimanzilatil jannah. Tapi kamu orang kafir ini, meskipun kamu hidup fakir, susah, menderita, berat, sengsara hidup di dunia, tapi kalau dibandingkan dengan siksa yang akan dirasakan orang kafir nanti di neraka, oh ini masih seperti surga. Kalau dibandingkan dengan siksa neraka loh, oh kamu enak sekarang ini, masih seperti ini. Fa'ajabal Yahudi hadzal kalam wa syahida syahadatal haq, qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jawaban yang diberikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ini ternyata membuat si Yahudi itu terkejut, terkagum. Akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan kalimat syahadatain masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, bagi seorang hamba yang ingin benar-benar menerapkan tauhid, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menerapkan manhaj salaf di dalam kehidupan dan aktivitas sehari-harinya, mungkin kita merasakan berat, cobaan, godaan terus berdatangan. sholat tidak pernah berhenti. Nah, tetapi bagi kita yang ingin mendapatkan kenikmatan surga, nah, kita yakin bahwa itu masih terlalu kecil dan sedikit, masih belum seberapa. Nah, tidak akan berarti apa-apa bila dibandingkan dengan nikmat yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla di dalam surga nanti. Kita yang terpukau dengan orang-orang kafir, wah luar biasa ya, orang kafir bisa ini, bisa itu, kaya-kaya nih orang kafir, dan gitu. Perumahan di sini semuanya orang kafir nih, begitu. Non-muslim, mobilnya sana sini, belajar terus sebulan sekali ke Singapura, ke Macau, di China, Shanghai, Tokyo dan seterusnya, tiap bulan. Mobilnya gonta-ganti ini dan itu. Teknologi yang mereka punya luar, oh, pesawat terbangnya aja ini dan itu. Seragam tentaranya aja kayak bunglon. Sudah bisa buat mereka. Kalau di tempat hijau jadi hijau. Tempat mereka berhenti hitam jadi hitam. Wah, orang kafir kayak gini ya. Kita tidak perlu heran. Nabi sudah mengatakan dunia itu adalah jannatul kafir, biar mereka bersenang-senang. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Allah menyatakan seperti itu, biarkan mereka orang-orang kafir, enggak usah sibuk memikirkan orang kafir, biarkan mereka senang-senang makan-makan, monggo, kan begitu. Mereka terbuai oleh angan-angan dan khayalan, tetapi fasawfa ya'lamun, mereka pasti akan mengerti dan memahami apa balasan bagi orang-orang yang kafir. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, hadis-hadis yang semacam ini perlu terus kita baca. Nah, karena dengan membaca hadis ini membuat hati semakin tenang, nah, semakin rahah, nah, dada semakin lapang. Oh, ternyata Nabi sudah mengkhabarkannya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskannya. Kita tidak perlu kaget. Sabar kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan kita tidak terpukau dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.